إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita akan melanjutkan kembali kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Quran surat Ali Imran, yang kali ini kita mulai dari ayat ke-180. Ayat yang ke-180, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Janganlah mengira bahwa orang-orang yang mereka bakhil dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari karunia-Nya itu menjadi kebaikan bagi mereka, justru itu adalah kejelekan bagi mereka, karena akan dikalungkan kepada mereka apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat nanti. Dan milik Allah Subhanahu wa taala semata segala warisan langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tafsiran dari ayat ini, qala wala yazunnannal ladzina yabkhuluna bima an'ama Allahu bihi 'alaihim tafaddulan minhu anna hadzal bukhla khairun lahum bal huwa syarrun lahum. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa jangan sampai ada yang mengira bahwa orang-orang yang bakhil, yang pelit dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sebagai bentuk karunia-Nya, kebakhilan ini menjadi kebaikan bagi mereka. Bal huwa syarrun lahum, justru itu adalah kejelekan bagi mereka. Menahan harta yang telah Allah Subhanahu wa taala dari haknya adalah sebagai salah satu bentuk kebakhilan. Ini bukan satu kebaikan bagi siapa yang melakukannya, justru ini akan menjadi malapetaka baginya. Sebab segala sesuatu yang kita miliki, khususnya dari harta benda, itu ada hak orang lain, ya, yang harus kita tunaikan. Kalau kita menahannya, kita menumpuknya, kita menyimpannya, maka itu semua akan membahayakan kita sendiri. Jadi jangan dikira orang-orang yang bakhil itu baik. Justru orang-orang yang bakhil itu adalah buruk keadaannya. Li'anna hadzal mal alladhi jama'uhu sayakunu tawqan min narin yudha'u fi a'naqihim yaumal qiyamah. Karena harta yang telah mereka kumpulkan, yang telah dikumpulkan oleh orang-orang yang bakhil, itu ternyata nanti akan menjadi kalung yang terbuat dari api, di mana kalung itu kemudian akan diletakkan di leher-leher mereka pada hari kiamat. Wallah subhanahu wa ta'ala huwa malikul mulk. Allah subhanahu wa ta'ala malikul mulk, maharaja, memiliki segala-galanya. Wa huwal baqi ba'da fana'i jami'i khalqihi. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang akan tetap abadi setelah semua makhluknya fana, binasa. Wa huwa khabirun bi'a'malikum jami'uha atau jami'iha. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui semua perbuatan-perbuatan kalian. Wa sayujazi kullan ala qadri istihqaqihi. Dan semuanya akan dibalas sesuai dengan kadar perbuatannya. Jadi di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar jangan sampai jadi orang-orang yang bakhil. Ya. Islam mencela sifat itu. Golongan yang dikenal bakhil pada zaman dulu, yang disinggung di dalam Al-Quran ini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Nah. Qala berikutnya ayat yang ke-181. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya wa sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah itu fakir, sedangkan kita kaya. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, sanaktubu ma qalu, kami benar-benar akan mencatat apa yang mereka ucapkan, dan kami juga akan mencatat apa yang mereka lakukan berupa pembunuhan terhadap para anbiya tanpa hak. Dan kami akan katakan kepada mereka setelah mereka dimasukkan ke dalam api neraka, dzuqu adzabal hariq, rasakanlah azab yang membakar. Tafsiran dari ayat ini, qala laqad sami Allahu qaulal yahud, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar ucapan orang-orang Yahudi. Ternyata orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah fakir sedangkan kita kaya adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat gemar mengumpulkan harta benda. Ya. Menumpuk-numpuk harta benda. Berat rasanya bagi mereka untuk mengeluarkan apa yang menjadi haknya. Maka di ayat yang ke-181 mereka mengatakan bahwasannya Allah itu fakir sedangkan kita kaya. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar ucapan itu. Laqad sami'a Allahu qawlal yahud alladhina qalu innallaha faqirun ilayna yatlubu minna an naqridahu amwalan wa nahnu aghniya. Sekali lagi, dalam tafsirannya Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini menjelaskan bahwa Allah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasannya Allah itu fakir, Allah butuh kepada kita. Ini kata orang-orang Yahudi. Allah butuh kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala meminta dari kita agar kita meminjamkan harta kepadanya. bersedekah, berinfak, itu mereka anggap sebagai bentuk pinjaman yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Wa nahnu aghnia, karena kita kaya, kata mereka. Sanaktubu hadzal qaul alladhi qaluhu. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengancam, kami benar-benar akan mencatat apa yang mereka ucapkan itu. Bahkan bukan hanya itu saja, wa sanaktubu annahum raduna bima kana min qatli abaihim li anbiya'illahi dhulman wa 'udwanan. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, juga akan mencatat bentuk keriduan mereka terhadap bapak-bapaknya yang telah membunuh para anbiya dengan cara zalim dan penuh permusuhan. Wa saufa nu'akhidhuhum bidzalika fil akhirah. Kami pasti akan menghukum mereka di akhirat. Wa naqulu lahum wa hum fin nar yu'adzabun dzuqu adzaban nar al muhriqah. Kami akan katakan kepada mereka ketika mereka sudah benar-benar ada di dalam neraka dalam keadaan disiksa, dzuqu adzaban nar, rasakan oleh kalian siksa api neraka yang membakar. Korelasinya, hubungannya sangat jelas antara ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-180 dengan ayat yang setelahnya. Jangan pernah bakhil, karena kalau sampai kita bakhil dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak menutup kemungkinan kita akan berakhir seperti orang-orang Yahudi, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ayat yang ke-182. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidhallamin lil 'abid. Azab itu adalah disebabkan oleh apa yang kalian perbuat. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Tafsiran dari ayat ini, dzalikal azabu asyadidu bisababi ma qaddamtumuhu fi hayatikumud dunya min al-ma'asi al-qawliyati wal-fi'liyati wal-i'tiqadiyati. Azab yang keras yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena apa yang kalian lakukan. Jadi azab itu tidak serta merta datang begitu saja, ada sebabnya. Nah, azab yang keras itu disebabkan oleh karena perbuatan kalian fi hayatikumud dunya, dalam kehidupan kalian di dunia, berupa kemaksiatan-kemaksiatan, baik kemaksiatan dalam bentuk ucapan, kemaksiatan dalam bentuk perbuatan, atau kemaksiatan dalam bentuk keyakinan. Ingat, ada kemaksiatan dalam bentuk apa? I'tiqadiyah, keyakinan. Yaitu keyakinan-keyakinan yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang salah, keyakinan-keyakinan yang sesat. Ini termasuk bentuk maksiat. Wa anna Allaha laisa bidhallamin lil 'abid. Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat menegaskan bahwa Allah tidak mendzalimi seorang pun dari kalangan hambanya. Ya. Semua, segala hal yang terjadi itu dengan sebabnya. Ya. Nah, ada sabab musababnya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Nah, kemudian ayat yang ke-183. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhu an-nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan, yang dimaksud adalah Yahudi, orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kami, memberi pesan kepada kami agar kami tidak begitu saja mempercayai seorang rasul sampai rasul itu datang ke tengah-tengah kami dengan melakukan sesuatu yang baik, ya, bentuk taqarrub, ta'kuluhun nar, yang kemudian apa yang didatangkannya itu, apa yang dibawanya itu, ta'kuluhun nar, habis dibakar oleh api. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Kemudian kata Allah, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, qad ja'akum rusulun min qabli, telah datang kepada kalian rasul-rasul sebelum aku, bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti, wabilladzi qultum, bahkan telah datang kepada kalian, billadzi qultum, sesuai dengan apa yang kalian katakan. Falima qataltumuhum, lalu mengapa kalian masih saja membunuh mereka, in kuntum shadiqin, jika kalian mengaku sebagai orang-orang yang benar. Tafsirannya, qala haula'il yahud hina du'u ilal islam qalu. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa mereka orang-orang Yahudi ketika diseru kepada Islam, qalu, mereka menampakkan keengganan. Mereka mengatakan, innallaha awsana fit tawrati alla nusaddiqa man ja'ana yaqul innahu rasulun minallah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berpesan kepada kami di dalam kitab Taurat agar kami tidak begitu saja menerima yang datang ke tengah-tengah kami kemudian mengaku sebagai utusan dari Allah, mengaku sebagai rasul. Subhanallah. Ya, ini kedustaan yang dibuat oleh mereka, orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi mengatakan Allah berpesan kepada kami agar kami tidak dengan mudah membenarkan siapapun yang datang ke tengah-tengah kami kemudian mengaku sebagai rasul. Kapan mereka katakan? Ketika diseru kepada Islam. Coba. Ketika diseru kepada Islam. Mencari alibi, mencari alasan. Ya. Hatta ya'tina bisadaqatin yataqarrabu biha ilallah. Sekali lagi mereka mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan kepada kami dalam kitab Taurat agar kami tidak membenarkan begitu saja siapapun yang datang ke tengah-tengah kami kemudian mengatakan dirinya sebagai rasul utusan Allah sampai dia datang membawa sedekah. Sampai dia datang membawa sedekah ya taqarrabu biha ilallah. Ya. Yang dia inginkan dengannya mendekatkan diri kepada Allah. Fatanzilu narun minas sama, kemudian turun api dari langit, ya. Fatahriquha, lalu api itu membakarnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman kepada nabinya di ayat itu, qul lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka wahai rasul, yakni wahai Muhammad, ya, antum kadzibuna fi qaulikum, kalian dusta dalam ucapan kalian, bi annahu qad jaa abaukum rusulun min qabli bil mu'jizat wad dalail ala sidqihim, karena telah datang kepada bapak-bapak kalian, kepada nenek moyang kalian, para rasul sebelum aku, membawa mu'jizat, membawa bukti, ala sidqihim, atas kebenaran mereka. Ya. Jadi kedatangan Nabi Muhammad SAW ke tengah-tengah mereka sebagai seorang rasul yang menyeru mereka kepada Islam bukanlah hal yang baru, karena sesungguhnya sudah ada rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa yang mereka katakan itu benar-benar dusta. Ya. Telah datang para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa mukjizat, membawa bukti yang menunjukkan akan kebenarannya. Wa billadzi qultum minal ityan bil qurban alladzi ta'kuluhun nar, bahkan datang ya dengan membawa apa yang kalian katakan, apa sedekah ya, yang kemudian dibakar oleh api. Falima qatala abaukum haula'i al anbiya, lalu mengapa bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian masih saja membunuh mereka para nabi? In kuntum shadiqina fi da'wakum, jika klaim kalian ini kalian anggap sebagai sebuah kebenaran. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi ya, itu hanya dalam rangka menghindar saja dan sedikit menyembunyikan kekufuran yang ada dalam diri mereka yang memang sudah mengakar sebelumnya, tidak menerima kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di ayat setelahnya Allah menyatakan fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz-zuburi wal kitabil munir. Fa in kadzabuka, jika mereka mendustakanmu wahai Muhammad, maka sungguh para rasul yang datang sebelum kamu juga didustakan, padahal mereka datang membawa bayyinat, bukti-bukti, membawa kitab Zabur dan membawa kitab yang berisi cahaya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar tidak perlu kaget ya dengan penolakan, penentangan yang ditampakkan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Tidak perlu risau ya dengan tindakan mereka yang mendustakan. Karena sungguh para rasul yang datang sebelum beliau pun ya didustakan. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika. Jika mereka mendustakanmu, maka sungguh para rasul sebelum kamu juga pernah didustakan. Dalam keadaan mereka datang membawa bukti, tapi tetap saja didustakan. Nah, ini sebagai tasliyah, ya, hiburan, mengokohkan dan menguatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faidahnya bagi kita adalah bahwa dalam hidup ini kita butuh kepada sesuatu yang terus bisa menguatkan kita. Ya. Karena kadang kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak sabar, kita akan putus asa. Nah, maka butuh kepada sesuatu yang bisa menguatkan kita. Ya. Agar iman kita tetap stabil, agar kita tetap istiqomah. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Ya. Berat untuk terus istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan godaan di luar itu sangat banyak sekali. Ya. Berat untuk tetap istiqomah di atas manhaj salaf dalam keadaan manhaj-manhaj yang batil itu bertebaran dan berlomba-lomba menyesatkan manusia. Maka butuh sesuatu yang bisa menguatkan. Allah Azza wa Jal memberikan motivasi, kekuatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in kadzabuka, seandainya mereka mendustakanmu, maka perlu kamu ketahui bahwa rasul-rasul yang datang sebelum kamu juga didustakan. Dengan begitu beliau menjadi apa? Kuat, tegar. Kadang-kadang untuk melaksanakan sebuah ketaatan memang perlu motivasi. Ya. Perlu motivasi, dan itu akan membuat kita ringan, enak untuk menjalankannya. Nah, seperti saum saja dalam Al-Quran, ketika Allah menetapkan kewajibannya, Allah berikan motivasi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Lihat, puasa adalah sesuatu yang berat, karena harus menahan diri dari makan, minum, ya, hal-hal lainnya yang dilarang dari sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Ya. Dari pagi terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini hal yang berat, apalagi kalau dilakukan selama 1 bulan penuh. Tapi Allah wajibkan supaya kita kuat, supaya kita mampu. Allah sampaikan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian kuat bisa mengamalkannya, maka kalian pun akan sama seperti itu. Ya. Jadi butuh kita memang motivasi. Makanya disitulah ada tanasuh, ada syariat untuk saling apa? Nasihat menasehati. Ya. Ad-dinu nasiha, agama itu adalah nasihat. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala fa in kadzdzabaka ayyuhar rasul haula il yahud wa ghayruhum min ahli al kufri faqad kadzdzaba al mubtiluna katsiran min al mursalin min qablika ja'u aqwamahum bil mu'jizatil bahirat wal hujajil wadihat wal kutubis samawiyyati allati hiya nurun yakshifu dhulumat wal kitabil bayyin al wadih fa in kadzdzabaka ayyuhar rasul. Di ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka orang-orang Yahudi dan selainnya dari orang-orang kafir mendustakanmu wahai Rasul, maka ketahuilah bahwa orang banyak orang-orang yang memiliki atau banyak orang-orang yang batil, ahlul batil, yang telah mendustakan para rasul sebelum kamu. Ya. Jadi ini bukan hal yang baru. Ya, ini bukan hal yang baru. Nah, bukan sesuatu yang terjadi baru saja menimpa engkau wahai Muhammad. Tapi ini sesuatu yang sudah berulang. Nah, qala ja'u aqwamahum bil mu'jizatil bahirat. Para anbiya, para rasul, ya, mereka sebenarnya telah datang ke kaum-kaumnya dengan membawa mu'jizat yang nyata dan hujjah-hujjah yang jelas serta kitab-kitab samawi, ya, yang turun dari langit, yang merupakan cahaya, yakshifu dhulumat, yang akan menyingkap kegelapan, dan juga kitab yang jelas, ya, yang wadih, yang bayyin, yang gamblang. Nah, kalau soal tindakan mendustakan kebenaran, itu ternyata tidak hanya terjadi belakangan. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus saja, tapi tindakan ini sudah terjadi sebelum beliau, dialami oleh para rasul. Ya, sejarahnya memang begitu dan akan terus terjadi sampai hari kiamat. Ya, tindakan-tindakan mendustakan kebenaran. Nah, karena segala sesuatu itu pasti ada yang menjadi pengikutnya. Kebenaran pasti ada yang menjadi pengikutnya. Kebatilan juga pasti akan ada yang menjadi pengikutnya. Yang baik ada yang mencintainya. Yang buruk ada juga yang akan senantiasa mencintainya. Dan ini dua hal yang bertolak belakang, tidak akan pernah bersatu sampai hari kiamat. Ya. Kalau ada al-haq, maka di sana ada al-batil. Kalau ada orang-orang yang mengikuti al-haq, maka di sana akan ada orang-orang yang mendustakan kebenaran. Terus seperti itu. Ya. Jadi ini bukan hal yang baru. Ini semua penting juga bagi kita agar tetap istiqomah, tetap kuat dalam menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan ini. Nah. Kemudian ayat yang ke-185, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala kalian itu akan disempurnakan pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke surga, sungguh ia telah selamat. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya sekedar mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Tafsirannya, ikhwan fiddin rahimakumullah, qala kullu nafsin la budda an tadhuqal maut. Di ayat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa setiap jiwa la budda an tadhuqal maut, mesti merasakan kematian. Setiap jiwa tanpa terkecuali. Nah, mesti merasakan kematian. Wabihada yarji'u jami'ul khalqi ila rabbihim. Atas dasar ini, maka seluruh makhluk itu akan kembali kepada Rabbnya. Liyuhasibahum, untuk diperhitungkan atau untuk Allah hisab mereka. Wa innama tuwaffawna ujurakum ala a'malikum wafiyatan ghairu manqusatin yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala kalian atas amalan-amalan yang telah kalian lakukan akan disempurnakan, tidak akan dikurangi pada hari kiamat. Faman akramahu rabbahu wa najahu minan nar wa adkhalahu aljannata faqad nala ghayata ma yatlubu. Maka di ayat ini Allah katakan, barang siapa yang Allah muliakan, Allah selamatkan dari api neraka, kemudian Allah masukkan ke surga, maka sungguh ia telah mendapatkan puncak dari apa yang diinginkannya. Wa mal hayatud dunya illa mut'atan za'ilah. Kehidupan dunia itu tidak ada apa-apanya kecuali hanya sekedar hiasan yang akan hilang, tidak akan abadi, tidak akan tetap ada. Fala taghtarru biha, oleh karena itu jangan sekali-kali kalian tertipu dengannya. Seindah apapun kehidupan dunia ini, kita akan meninggalkannya. Dan keindahan itu akan sirna. Nah, maka sebelum Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya perhiasan yang menipu, Allah awali firman-Nya dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Diingatkan. Kalau kita sudah tahu bahwa kita akan mati, maka kita tidak akan pernah mengejar yang namanya perhiasan dunia. Untuk apa, kan begitu? Toh perhiasan dunia juga nanti akan tiada. Nah, jadi jangan habiskan umur untuk itu. Nah, subhanallah. Bagaimana indahnya kalam Allah Azza wa Jalla. Coba antum renungkan. Di akhir ayat sekali lagi Allah mengatakan, umal hayatu dunia illa mata'ul ghurur. Gak ada kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu saja. Sebelum ini Allah awali firman-Nya dengan kullu nafsin dha'iqatul, setiap jiwa pasti akan mati. Semuanya itu akan sirna. Jadi jangan mengejar perhiasan dunia. Baik. Hanya soal waktu saja kematian itu. Dan kita tidak pernah mengetahuinya. Tapi pasti akan mendatangi kita. Nah. Kemudian ayat 186. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. La tublawunna fi amwalikum, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian benar-benar akan diuji dengan harta benda milik kalian. Wa anfusikum, bahkan kalian akan diuji dengan diri-diri kalian sendiri. Wala tasma'unna minal ladhina utul kitab min qablikum, dan sungguh kalian akan mendengar dari orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab sebelum kalian, dan dari orang-orang musyrikin, kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata yang menyakitkan. Wa in tasbiru, namun jika kalian tetap sabar, kata Allah, wa tattaqu, dan tetap menampakkan ketakwaan, maka sesungguhnya itu adalah perkara yang paling baik, perkara yang paling utama. Nah, tafsirannya, qala latukhtabarunna ayyuhal mu'minun fi amwalikum. Di ayat ini Allah mengingatkan orang-orang yang beriman, qala latukhtabarunna ayyuhal mu'minun. Sungguh kalian wahai orang-orang yang beriman benar-benar akan diuji, fi amwalikum, terkait dengan harta benda milik kalian. Apa ujiannya? Bi ikhrajin nafaqatil wajibah wal mustahabbah. Bentuk ujiannya adalah dengan ada perintah untuk mengeluarkan harta sebagai infak, baik yang wajib maupun yang mustahabbah. Infak, sedekah, ini dianggap sebagai bagian dari ujian atas harta benda yang dimiliki oleh kaum mukminin, karena pada dasarnya secara tabiat ya, siapapun itu pasti akan sangat sayang jika sebagian dari harta yang menjadi miliknya diberikan kepada orang lain. Ya, oleh karena itu sedekah, infak adalah ujian tersendiri bagi orang-orang yang beriman terkait dengan harta benda yang menjadi miliknya. Nah, kemudian wabil jawaih allati tusibuha, kalian juga wahai orang-orang yang beriman benar-benar akan diuji, bil jawaih allati tusibuha, dengan wabah penyakit yang menimpa diri-diri kalian hingga menyebabkan kematian. Ya. Banyak wabah penyakit yang menyebabkan terjadinya kematian, epidemi. Ya. Ini adalah ujian terhadap diri. Nah, wa fi anfusikum bima yajibu alaikum minat ta'at. Ujian juga ada yang menimpa langsung terkait dengan kewajiban yang kalian lakukan dari ketaatan-ketaatan. Wa ma yahullu bikum min jarahin aw qatlin wa faqdin lil ahbab. Juga ujian berupa apa yang menimpa kalian dari jirah, luka, kemudian pembunuhan, kemudian kehilangan orang yang dicintai. Wadzalika hatta yatamayyazal mu'min as-shadiq min ghairihi, semua itu dalam rangka memisahkan antara yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan yang tidak. Ya. Ini hikmah di balik ujian itu. Jadi orang-orang yang beriman, harta bendanya akan diuji, ya. Selain itu juga diuji dengan penyakit, wabah, diuji dengan ketaatan, diuji dengan rasa sakit, bahkan pembunuhan, bahkan diuji dengan berpisahnya dengan pihak-pihak yang dicintai. Hikmahnya sekali lagi dalam rangka membedakan mana yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya, mana yang tidak. Latublauna fi amwalikum wa anfusikum. Nah, qala wala tasma'unna min al-yahud wan nasara wal musyrikin ma yu'dhi asma'akum min alfadhish syirki wa ta'ni fi dinikum. Selain itu, Allah juga menjelaskan di ayat ini bahwa kalian benar-benar mendengar dari orang-orang Yahudi, Nasrani, musyrikin sesuatu yang menyakiti telinga-telinga kalian berupa kata-kata syirik, celaan, ya, cemoohan terkait dengan agama kalian. Nah, ini sudah terjadi, ya, sejak zaman dahulu, ya, di masa Nabi kita Muhammad SAW menimpa kaum muslimin pada saat itu. Mereka sering mendengar cemoohan, ya, ejekan, kata-kata yang tidak pantas dari orang-orang Yahudi, Nasara, musyrikin. Nah, dan ini juga terjadi, ya, di masa kita. Terus sering kita dengar ada ejekan orang-orang Yahudi terhadap Islam, pelecehan-pelecehan mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hal yang baru, ya. Ini bukan hal yang baru. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, ya, memberikan arahan wa in tasbiru, jika kalian sabar menghadapi ini semua, ya. Jika kalian sabar menghadapi ini semua, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, ala dzalika kullihi wa tattaqullaha, dan tetap bertakwa kepada Allah, biluzumi ta'atihi, dengan komitmen melakukan ketaatan kepadanya, wajtinabi ma'siyatihi, dan menjauhi kemaksiatan kepadanya, fa inna dzalika minal umur allati yu'zamu 'alaiha wa yunafasu fiha, maka itu termasuk perkara yang ditekankan, ya, perkara yang sangat tepat dan perkara yang sangat baik. Nah, perlu untuk ditempuh. Tetap sabar dan tetap menampakkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, selanjutnya ayat yang ke-187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, agar mereka menjelaskan isi kitab itu kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Fanabaduhu wara'a dhuhurihim, namun nyatanya mereka mencampakkan kitab itu di belakang punggung-punggungnya, ya. Washtarau bihi tsamanan qalila, dan mereka menukarnya dengan harga yang murah. Fabisa ma yashtarun, sungguh buruk penukaran yang mereka terima. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala wadhkur ayyuhar rasul idza akhadallahu al-ahda al-muwathaq 'ala alladhina atahumullahu al-kitaba min al-yahud wan nasara. Di ayat ini Allah ingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, wa idz akhada, wa idz ay wadhkur, dan ingatlah. Setiap kata-kata idz di dalam Al-Qur'an tafsirannya adalah udzkur, ingatlah. Ingatlah olehmu wahai Rasul, idza akhadallahu al'ahda al-muwatsaq, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji yang kuat kepada orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka Alkitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Falil yahud at-Taurat, bagi Yahudi ada kitab Taurat. Walin Nasara al-Injil, bagi Nasara ada kitab Injil. Liya'malu bihima, janjinya adalah agar mereka mau mengamalkan keduanya. Wa yubayyinu lin-nasi ma fihima, dan agar mereka menjelaskan kepada manusia apa yang ada di dalam dua kitab tadi. Wala yaktumu dzalika wala yukhfu, jangan sampai mereka menyembunyikannya dan menutup-nutupinya. Fataraku al-ahda, namun apa yang terjadi? Mereka mengabaikan janji itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengabaikan janji itu. Walam yaltazimu bihi, mereka tidak komitmen terhadap janji itu. Ya. Wa akhadhu tsamanan bakhsan, justru mereka ya, mengambil ganti dari apa yang seharusnya mereka lakukan dengan sesuatu yang murah, murahan. Nah, muqabil kitmanihim al-haq wa takhrifihim al-kitab. Fabi'sa syara yashtaruna, maka sungguh sangat buruk ya, apa yang mereka dapatkan. Fi tadyi'ihim al-mithaq wa tabdilihim al-kitab, ketika mereka menyia-nyiakan janji itu. Wa tabdilihim al-haq, dan ketika mereka mengubah isi al-kitab. Karena mereka menyampaikan kepada manusia sesuatu yang justru menyelisihi apa yang ada dalam kitab-kitabnya. Ya. Dua kesalahan yang mereka lakukan. Pertama, menyia-nyiakan janji. Ingkar janji. Nah. Kemudian yang kedua, ya, tidak menyampaikan isi kitab Taurat dan Injil dengan sesungguhnya kepada manusia. Karena mereka melakukan tahrif. Ya. Mereka merubah isi Taurat dan juga Injil itu. Nah, ini peringatan. Ya. Dan hal yang butuh untuk kita ingat. Ya. Agar kita tahu betapa buruknya perbuatan Yahudi. Ya, betapa buruknya perbuatan Yahudi, perbuatan Nasara, ya, dan agar kita tidak menirunya. Jangan sekali-kali ya, kita menyembunyikan al-haq ketika kita sudah mengetahuinya. Apa yang tercantum di dalam Al-Quran itu yang seutuhnya kita sampaikan. Demikian juga apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang seutuhnya yang harus kita sampaikan. Ya. Jangan menutup-nutupi keduanya. Nah, dan jangan menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah. Ya, kalau kita melakukan hal itu, maka kita tidak jauh beda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Waliyadzu billah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.